بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الصحابة الرحمن بن حسان آل السهر رحمه الله تعالى قوله وقول الله عز وجل أو وقول الله عز وجل dan perkataan Allah عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهي أهل الكتاب، jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan jangan kalian nisbatkan perkataan kepada Allah kecuali yang benar. Wala taqulu 'alallahi, jangan kalian berkata dengan suatu perkataan kalian nisbatkan kepada Allah kecuali yang benar saja. Innama al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Hanya saja bahwasanya al-Masih itu Isa bin Maryam adalah utusan Allah, dan kalimatnya Allah yang dilemparkan kepada Maryam dan juga Isa adalah ruhun minhu, roh dari Allah Ta'ala. Dan qaul Allah Ta'ala menisbatkan perkataan kepada Allah tanpa dalil dari ahlul kitab, padahal diantaranya mereka mengklaim bahwasanya Isa adalah anaknya Allah. Dan itu termasuk melampaui batas, termasuk melampaui batas dalam beragama, memberikan pengakuan terhadap sebagian makhluk sebagai putranya Allah Ta'ala. Ini keyakinannya Ahlul Kitab, yaitu Nasara. Padahal hakikatnya beliau adalah utusan Allah Ta'ala. Dan itulah bentuk ghulu, melampaui batas dalam beragama. Kenapa? Karena al-ghulu, al-ghulu wa al-ifrat fi ta'zim bil qawli wal i'tiqad. Al-ghulu maknanya adalah melampaui batas, berlebih-lebihan dalam mengagungkan, baik itu berupa perkataan dan berupa keyakinan. Maknanya la tarfa'ul makhluqa an manzilati allati anzalahu Allahu. Fatun ziluhu atau fatunat ziluhu, fatun ziluhu bisa juga. Al-manzilat allati la tambagi illa lillah. Jangan kalian angkat makhluk dari kedudukannya, jangan kalian tinggikan al-makhluk dari kedudukan yang telah Allah dudukkan pada kedudukan tersebut. Bagaimana bentuk meninggikan makhluk di atas kedudukannya? Yaitu kalian mendudukkan makhluk di atas suatu kedudukan yang tidak sepatutnya kedudukan itu kecuali Allah yang memilikinya. Karena Isa dianggap sebagai satu di antara tiga sesembahannya orang-orang Nasara. Dan yang memiliki hak al-uluhiyah adalah hanyalah Allah Ta'ala. Maka menunjukkan makhluk memiliki sifat al-uluhiyah termasuk melampaui batas dalam beragama. Dan ini termasuk bantahan terhadap alul batil. Ini berupa perkara yang disebut dengan melampaui batas. Dan demikianlah keadaan alul batil dalam apa yang mereka jalin dalam beragama kepada Allah Ta'ala. Mereka melampaui batas. Dan kita diperingatkan dengan ayat ini. Jangan mencontoh mereka. Atau supaya tidak mencontoh mereka. Dalam mensikapi Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal wal khitabu wa in kana li ahli al-kitab. Al-khitab yakni ya ahli al-kitab. Ini khitab. Pembicaraan ini adalah terkait dengan ahli al-kitab secara nasnya dan konteksnya. Al-tabi fa innahu amun yatanawalu jami'al ummah. Konteksnya untuk ahli kitab, tetapi siat ini, ya kan? Susunan kalimat ini dari Al-Quran, walaupun untuk ahli kitab, tapi apa maknanya? Umum mencakup seluruh umat. Perhatikan, Ma'im. Kenapa demikian tahdiran lahum? Tahdiran lahum yakni demi untuk memberikan peringatan kepada mereka yakni al-ummah seluruhnya. Ayyaf alu agar tidak melakukan dengan perlakuan yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasara, agar tidak mencontoh mereka ketika mereka umat ini mensikapi nabinya. Tahdiran lahum ay allayaf alu, agar supaya mereka tidak melakukan binabiyihim dengan nabi mereka yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi'lan Nasara fi Isa, sebagaimana perbuatannya orang-orang Nasara dalam mensikapi Isa alaihissalam. Karena mereka mengklaim bahwasanya Isa adalah satu di antara tiga Tuhan, atau dikatakan bahwasanya dia adalah anaknya Allah Ta'ala. Dan juga agar umat ini tidak mencontoh perbuatan Yahud fi al-Uzair, dalam keyakinan mereka terhadap Uzair. Perhatikan dalam Quratul Uyun, catatan kaki nomor 1, fi Quratul Uyun. Waqa'a dzalika syirk fil ibadati fi hadzal ummah nadaman wa nasran kama fi kalamil Busairi wal bur'i wa ghairihima. Dan sungguh telah terjadi syirik tersebut, yakni syirik dalam perkara al-ibadah, terjadi pada umat ini, baik bentuk kejadian syirik tadi itu berupa nadham, yakni bentuk apa, bait syair, dan nasran yakni apa, seperti apa, apa nasr itu, seperti prosa, sebagaimana yang terjadi dalam kalamnya Al-Busairi dan Bur'i dan yang lain dari keduanya. Wa fima fa'aluhu minal ghulu wasyirk muhadatan lillahi wa likitabi wa lirasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam apa yang mereka lakukan, dari umat ini ya maksudnya, melakukan berupa gulu dan syirik sebagai bentuk pertentangan terhadap Allah, pertentangan terhadap kitabnya Allah, terhadap utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa aina ma waqa'a fihi haula'il jahalah min qawli man qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam anta sayyidina wa ibnu sayyidina wa khairuna wa ibnu khairina. Fa aina ma waqa'a fihi haula il jala min qauli man qala sallam. Ini bakari wa dzalika sallallahu alaihi wasallam asaddal karaha. Ya, ini mana perbandingan antara yang dikatakan oleh Al-Busairi dan Burqi dalam syair-syairnya? Bentuk pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pujian tadi adalah murni syirik, gulu dan syirik. Mana perbandingannya dengan apa yang pernah terjadi dari perkataan orang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta sayyiduna, engkau adalah Tuhan kami, dan engkau adalah anak Tuhan kami, engkau adalah sebaik-baik dari kalangan kami, dan engkau wahai Nabi adalah sebaik-baik dari anak yang paling terbaik dari keturunan kami. Wa ibnu khairina. Ini pujian seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah anak Tuhan kami, engkau adalah orang yang paling terbaik diantara kami, engkau adalah anaknya orang yang paling baik diantara kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kalimat ini, bakariya zalika, membenci dengan kalimat itu, asaddal karwa, dengan kebencian yang sangat. Mana perbandingannya kalimat ini dengan perkataannya Al-Busairi dan Bur'i dan yang lain dari keduanya terkait dengan pujian mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pujian itu adalah memperilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertuhan. Telah lewat sebagian bait syair yang dinisbatkan kepada Al-Busairi dengan nama Burda Busairiyah. Ya akramal khalq man aludu bihi, mali man aludu bihi siwaka idha hululil hadis al-amami. Baik, ini diantara bait syair yang dinisbatkan kepada Al-Busair dengan istilah penyebutan Burda Busairiyah. Wahai makhluk yang paling mulia, mali tidak ada bagiku orang yang kujadikan perlindungan dengannya. Siapa maksudnya situ? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hululul hadis al apa? Al amami. Ketika terjadinya musibah yang menyebar, yang merata. Jadi burda ini dilantunkan dengan pujian Rasulullah sebagai tempat berlindung ketika terjadi musibah. Dibandingkan dengan perkataan orang yang tadi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta khairuna wa ibnu khairina, atau anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau wahai Muhammad, engkau wahai Nabi adalah Tuhan kami dan anak Tuhan kami, engkau sebaik-baik diantara kami dan anaknya orang yang paling baik diantara kami. Ini saja sudah dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebenciannya sangat. Lalu bagaimana dengan Burda Busairiyah yang sering diucapkan oleh orang-orang sufi, sebagaimana yang sering kita dengar hari demi hari dalam speaker-speaker memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang melampaui batas sebagai penyembuh dan semisalnya. Maka sungguh lebih parah. Dan inilah sebab anak Adam ini keluar dari agama mereka, karena melampaui batas dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang tidak sepatutnya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama sayati fil kalam ala hadzal hadis insyaallah taala. Sebagaimana akan datang pembicaraan tentang hadis ini, antas sayyidina ila akhiri tadi insyaallah taala. Wa aina ya kan min qaulil qa'il masyaallah wasi'tah wa aina ma waqa fil jalal al jalal min qaulil qa'il masyaallah wasi'tah, demikian. fa aina ma waqa'a fihi jalal jalatu min qaulil qa'il ma sha'allahu wasita. Wa ini wa ataf kepada fa aina. Maka fa aina ma waqa'a fil jala haula jala min qaulil qa'il min qaulil man qaulil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaulil qa'il alladzi qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sallallahu wa sita. Bandingkan dengan ucapan sebagian orang yang mengucapkan kepada Nabi ketika beliau masih hidup, di antara mereka yang mengucapkan ma sallallahu wa sita. Ini bawa-bawa musahaba wa ma'iyah masihannya Allah dibarengkan dengan masihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ja'altani lillahi niddan. Karena kehendak Allah dan karena kehendak Engkau wahai Nabi. Ini pertanyaan orang yang mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari itu. Maka Nabi menjawab, ja'altani lillahi niddan, apakah menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal ma sha'allahu wahdah. Beliau mengajari seorang yang tadi mengucapkan dengan kalimat yang salah, bal masya'allahu wahdah. Bahkan engkau harus mengucapkan sepatutnya adalah masya'allahu wahdahu. Karena kehendak Allah murni, karena kehendak Allah murni. Bukan karena kehendak Allah dan kehendak saya. Demikian maksud perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dibenci lebih-lebih lagi dengan ucapan yang dinisbatkan kepada Al-Busairi dan Al-Bur'i berupa syirik Al-Akbar dalam Al-Uluhiyah. Dan ini adalah termasuk sebagai makanan yang empuk berupa syirik tadi dari kalangan orang-orang sufi. Seperti yang sekarang ini, itu ngoceh kayak jangkrik itu. Berarti kan hari demi hari ganggu kaum muslimin. Itulah gulu dalam beragama dan termasuk sebab kekufuran Bani Adam. Sebab kufurnya anak Adam, sebab mereka meninggalkan agama karena al-gulu fis solehin. Kama qala Allah Ta'ala, kama qala Ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu. Punya saya alam ya'zan. Ya benar apa? Alam ya'ni. Alam ya'zan lilladzina amanu. Ya benar, alam ya'ni lilladzina amanu. Tidaklah, bukankah belum, belumkah masuk waktu bagi orang-orang yang beriman akan wujud kekhusyuan hati mereka dikarenakan mengingat Allah Ta'ala dan dikarenakan apa yang mengingat apa yang turun berupa kebenaran. Ini namanya al-itab, teguran terhadap orang-orang yang beriman agar hati mereka senantiasa khusyuk demi zikir kepada Allah Ta'ala dan zikir apa kepada apa yang turun berupa kebenaran, yakni wahyu. Kemudian dilanjutkan berupa larangan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah mereka, orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab dari sebelum mereka. Bagaimana sifatnya orang-orang yang telah diberi Alkitab? Dan janganlah kalian, wala yakunu, dan janganlah mereka menjadi, yakni orang-orang beriman tadi, seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab dari sebelum mereka. Bagaimana sifat mereka? Fatala alaihimul amat. Fatala alaihimul amat. Al-amat yakni waktu. Setelah panjang waktu mereka berjalan, menjalani kehidupan mereka, ternyata apa? Kitab tadi enggak bermanfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya faqasat qulubuhum. Maka yang terjadi malah sebaliknya berupa hati mereka semakin keras. Wa katsirun minhum fasikun. Kenapa akibatnya? Kebanyakan mereka ahlul kitab ternyata apa? Orang-orang yang fusuk ini keluar dari ketaatan. Kitab yang turun kepada mereka tidak diambil manfaat. Janganlah kalian orang-orang yang beriman menjadi seperti mereka ahlul kitab. Kitab turun kepada mereka lama-kelamaan bukan menjadi baik, tapi hati mereka semakin keras. Kekerasan nanti mengakibatkan mereka keluar dari ketaatan, yang ini berupa fusuk, kefasikan. Ini jangan seperti mereka. Ini sebagai bukti bahwasanya Allah telah mengecam ahlul kitab. Kebanyakan mereka adalah fusuk, keluar dari ketaatan. Karena kitab tadi tidak diambil sebagai petunjuk demi kehidupan mereka. Untuk kehidupan mereka tidak. Kitab tidak dipelajari, tidak diamalkan, menjadikan hati keras. Kekerasan hati ini menjadilah seorang menjadi fasik, keluar dari ketaatan. Itu makna fasikun, wa katsirun minhum fasikun. Apa makna fasik? Yani khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Perhatikan, itu fusuk, kefasikan. Walihada kala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jadi karenakan inilah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk peringatan terhadap umatnya berupa larangan la tutruni atra yutri itra, jangan kalian memuji aku dengan pujian melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam alaihissalam. Mayat tidak akan datang insyaallah penjelasan tentang hadis ini. Bagaimana ya Fah? Jadi sebab Bani Adam ini keluar dari agama mereka, sebab kekufuran mereka diantaranya adalah al-ghulu bis-solihin, sikap melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Lalu bagaimana dengan melampaui batas terhadap orang-orang fasik? Malah lebih parah. Ya kan? Dan yang banyak dari orang-orang sufi, kuburiin, gulunya bukan terhadap orang soleh, tapi ya, terhadap apa? Fusak. Kiai mereka rata-rata adalah fusak. Jenggotnya digundul. Kiai-kiai sufi, jenggotnya rata-rata digundul. Jenggot gundul termasuk kefasikan. Ya kan? Kiai sufi rata-rata merokok. Bahkan merokok sebagai bentuk takarruf kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sebagai bentuk penyelisihan terhadap Wahabiyah. Karena menurut mereka bahwasanya rokok adalah haram karena bid'ahnya Wahabiyah. Di antara bid'ah Wahabiyah adalah haramnya rokok. Sehingga mereka menyelisihi Wahabiyah dengan merokok. Demikian sebagian mereka. Dan mereka rata-rata pusak. Lebih-lebih lagi memakan hartanya kaum muslim, hartanya anak yatim. Dengan istilah apa? Kirim pahala kepada anak, kepada si mayit. Para mayit yang meninggal anak yatim, hartanya dikurangi warisan mereka untuk bid'ah, dengan bid'ah apa? 3 hari sampai acara sepekan 40-an, 100-an, apa lagi? 1000-an, kalau sudah 1000 habis selamat, tinggal celaka. Coba saya perhatikan. Jadi kefusukan orang-orang sufi dan antaranya adalah tadi memakan hartanya anak yatim, ini haram. Walaupun dengan istilah mengirim pahala kepada si mayit dan semisalnya. Kalau enggak ada amplopnya enggak akan datang, enggak akan kumpul. Katakan santri pekir, pepek lek ana tutupe cingkir. Nanti bapak bapak kita lengkap. Jadi perhatikan. Nah, rata-rata mereka adalah pakainya isbal. Ini masuk kepusukan. Merokok macam-macam. Dan rata-rata adalah terjun dalam medan ribawiyah. Di mana di sana ada perkara-perkara ribawiyah yang disebarkan di pertengahan kaum muslimin, maka rata-rata mereka orang-orang sufi berasal dalam perkara tersebut sebagai pimpinannya, sebagai anggotanya, sebagai pendukungnya, sebagai apa? Membikin suksesnya perkara tersebut, ini sudah rata-rata. Inilah kepusukan. Dan kita melihat rasa-rasa adalah mulus menyerupai perempuan. Gimana mulusnya? Enggak ada cambang, enggak ada jenggot. Tersapu dengan wanita. Ya kan? Perhatikan ya, ikhwah. Maka waktu itu datang seorang polisi ke sini. Kenapa antum kok? Kenapa kalian kok enggak suka nampak dengan orang-orang sebagai kerja di kepolisian? Saya bilang, antum kan suruh potong jenggot toh? Iya iya katanya. Nah, iya. Saya ketemu di sini. Kamu suruh potong jenggot? Iya. Nah, terus gimana? Gimana saya kerja katanya? Itu, perhatikan. Seperti itu. Nah, dia menyerupai wanita. Tapi kullu man da'a nabiyyan aw waliyan min dunillahi faqad takhadaw ilahan wa dha'a an-nasara fi syirkihim dha'a yudahi'u mudaha'atan, menyerupai. Maka seluruh siapa saja yang menyeru nabi atau wali dari selain Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah menjadikan selain Allah tadi sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Jadi siapa saja yang menyeru nabi atau wali dari selain Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah menjadikan selain Allah tadi menjadi sesembahan, yakni Tuhan, diibadai. Bayangkan, walaupun tidak mengaku itu syirik, walaupun alasannya apa? Memuliakan nabi, memuliakan wali, walaupun alasannya adalah tawassul dan semisalnya, alasan tadi tidaklah merubah hukum aslinya, yaitu menjadikan yang diseru tadi adalah Tuhan dari selain Allah Ta'ala, sesembahan dari selain Allah Ta'ala. Dan wadoha an-nasara, dan menyerupai nasara fi syirkim, pada kesyirikan mereka. Coba bayangkan. Maka kemarin telah kita sebutkan, kenapa orang-orang nasara kalau memanggil Tuhan Allah dibandingkan dengan Tuhan ibu dan Tuhan anak? Karena sebagai apa? Sebagai syafaat. Apa bedanya dengan kuburiyin ketika butuh kepada Allah Ta'ala melalui yang dikubur? Sama saja, sebagai syafaat. Ya kan? Maka enggak ada beda agama kuburi dengan agama Nasara. Masih mendingan agamanya Nasara. Yang jadikan perantara adalah Isa dan Maryam. Walaupun semuanya adalah batil. Tapi kadang-kadang kuburin adalah keterlaluan. Sampai kuburannya panjangnya 8 meter. Entah isinya sapi atau ya kan, pohon pisang. Yang jelas yang penting dianggap sebagai kuburannya wali, menyembelih untuk kuburan tersebut. Bapak ya, Yahwa. Ini sering kita sebutkan, dulu di Pakistan saya mendapati kuburan itu panjangnya ada yang sampai 8 meter. Kuburannya siap 8 meter. Jadi kuburin di negeri kita ini, kalau kita ke Pakistan, enggak ada beda. Mereka di sana disebut dengan Bereluyin. Aibadal Yahuda fi tafritihim. Gulu mereka menyerupai Nasara. Dan perramaian mereka menyerupai Yahud. Siapa mereka? Kullu man da'an nabiyan awaliyan min dunillahi. Seluruh siapa saja yang menyeru nabi ataupun wali menyerupai Nasara dalam gulu. Mempertuhan makhluk. Menyerupai Yahud dalam meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tahu kebenaran tapi mereka tinggalkan. Qal fa inna an-nasara ghalaw fi Isa alaihi salam. Maka sungguh Nasara mereka adalah telah melampaui batas dalam meyakini terkait dengan Isa alaihi salam sebagai satu di antara tiga Tuhan, Trinitas. Atau satu di antara anaknya Allah, sebagaimana dulu pernah ada apa? Gurau-nya apa? Turman Wahid disebar dalam Quran. Ya kan? Diceritakan dalam Quran tersebut di Jawa Pos. Ada seorang kiai datang kepada dia. Mengeluh kepada Abdurrahman ini. Beberapa banyak saya berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Supaya jangan ada satu di antara empat anak saya yang masuk Kristen. Ternyata masih ada yang masuk Kristen. Kata Abdurrahman, apa dia bilang? Sampean jangan mengeluh. Anak sampean masuk Kristen. Kalau sampean mengeluh, Tuhan pun akan mengeluh satu-satunya anak dia masuk Kristen. Siapa maksudnya siapa? Isa alaihissalam. Pendengarnya paling gerr gitu aja, ketawa. Karena kiyainya sudah pandai apa? Pandai mengutarakan syirik dengan bentuk lawakan. Ini ikhwah. Ini kalimat kufur, pelakunya kafir. Jadi Nasara gulau fi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasara gulu dalam meyakini Isa sebagai satu di antara tiga Tuhan atau anaknya Allah, anak Tuhan. Dengan Yahud aduhu wasabuhu watanakosuhu aduhu. Bahkan Yahud sebaliknya memusuhi Isa, mencela Isa dan meremehkan Isa. Ini namanya tafrit. Kewajiban yang harus dipenuhi berupa mengakui tentang kerasulan Isa, mereka sebaliknya. Perhatikan. Jadi Yahud memusuhi Isa, mencela Isa, meremehkan Isa. Penasara afrotu, melampaui batas dalam memuji. Wal Yahud farrotu tafrit. Tidak mencukupkan apa yang harus dicukupkan, yaitu mengakui tentang kerasulan Isa alaihissalam. Tafrid, mengkurangkan. Qassaru, taksir, tidak memberikan hak yang sepenuhnya. Tapi mengurangi haknya Isa alaihissalam sebagai utusan Allah, diremehkan. Kalau Nasara mendudukkan Isa di atas kedudukannya. Abdullah, dia adalah Abdul hambanya Allah, dia adalah utusan Allah, tapi didudukkan di atas kedudukannya sebagai satu di antara tiga Tuhan. Yang menyatu. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusulu. Wa ummu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Allah Ta'ala berfirman, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusulu. Tidaklah al-masih ibnu Maryam kecuali adalah seorang rasul. Sungguh sebelumnya telah ada para rasul selain beliau Isa. Sedangkan ibunya adalah digelari dengan siddiqah. Seorang wanita yang memiliki kejujuran yang istimewa dengan bentuk mubalaghah, siddiqah. Karena ya'kul tu'am, dulu Isa dan ibunya ini adalah sebagaimana manusia biasa makan makanan, tidak selayaknya di pertuhan dijadikan sesembahan dari selain Allah Ta'ala. Karena sifatnya manusia adalah seperti ini. Sifat manusiawi, ya makan, ya minum, sebagaimana Umumnya manusia ya tidur ya sesuai dengan kebutuhannya. Fabiadil ayat wa amsalia ar-raddu ala al-yahud wa an-nasara, dalam ayat ini dan yang semisalnya ada bantahan terhadap Yahud dan Nasara. Umi akhwa maqala itu untuk membantah Yahud dan Nasara tidak jauh-jauh mencari tentang perkara-perkara baru, tapi cukup dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhir penuh bantahan terhadap Yahud dan Nasara. Nasara dan Yahud. Demikian juga alul batil seluruhnya terbantah dalam Al-Qur'an. Pemirsa ya ikhwah. Inilah dakwah tauhid. Dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Dakwah ini banyak musuhnya. Banyak musuhnya menghadapi macam-macam yang ada di pertengahan umumnya manusia ini. Menghadapi macam-macam, menghadapi orang awam, menghadapi hizbiyin, menghadapi orang-orang partai, menghadapi nasara, menghadapi suyu'i komunis, menghadapi pemahaman-pemahaman yang merusak, banyak sekali. Menghadapi para munafikin. Demikian sejak dahulu dakwah ini seperti itu, sejak zaman Nabi SAW sampai akhir dunia ini nanti. Di antara perkara kita ini yang kita baca sekarang ini, menghadapi tentang sebab kekufuran Bani Adam. Apa sebabnya dibentangkan dalam bab ini? Yaitu perkara al-wuluh, melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Juga sebab gantarannya apa? Tidak mendudukkan kedudukan manusia dengan kedudukannya. Kalau Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, man tasabba min hadil umma bil yahud wal nasara wa ghala fid dini bifratin fi au tafritin faqad syabahahum. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, maka barang siapa yang menyerupai, yakni dari kalangan umat ini, menyerupai Yahud dan Nasara dan melampaui batas dalam beragama. Bagaimana bentuk melampaui batas? Bi ifratin fihi. Melampaui batas dalam bentuk ifrat, berlebih-lebihan. Atau melampaui batas dalam tafrid. Tidaklah memberikan hak sesuai dengan hak yang Allah berikan kepada seorang Rasul. Seperti Yahud tidak memberikan hak terhadap Isa AS sebagai seorang Rasul. Diremehkan. Dua-dua kelompok ini termasuk menyerupai Al-Yahud dan Nasara, baik itu ifrat dan tafrit. Mafhum tahu kebenaran ditinggalkan. Tahu kebenaran ditambahi. Itu namanya gulu. Paham ya ikhwah? Tahu kebenaran adalah ada batasannya ditambahi. Ya kan? Itu namanya gulu. Seperti mewajibkan seorang perempuan mukim harus punya mahram, itu gulu. Ya kan? Ditambahi. Seorang yang perempuan yang mukim harus punya mahram, ini gulu, tambahan dalam agama. Ya kan? Asrama adalah satu di antara rumah sebagai bentuk tempat tinggal, dikurangi haknya. Bukan rumah. Ini namanya tafrid. Dikurangi haknya karena enggak sesuai dengan hawa eksekutifnya. Nah, itu. Jadi barang siapa yang menyerupai Yahud dan Nasara dan gulu dalam agama baik bentuknya ifrat dan tafrit, maka sungguh telah menyerupai al-Yahud dan Nasara. Qala wa Aliyun radhiyallahu anhu harakal ghaliyata minar rafidah. Kala yani siapa qailin, siapa ni fa'ilnya qala? Man? Siapa? Siapa gara-gara? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni maksudnya di sini sebagainya diringkas kalimat ini insyaallah. Dan al-ghaliyah membakar al-ghaliyah. Al-Ghadir kelompok. Al-Ghadir adalah kelompok dari kalangan Rafidah, yakni Syiah yang ekstrim. Al-Ghadir ini kelompok yang melampaui batas dari kalangan Rafidah, dibakar. Fa'amara bi akhadidah. Apa itu? Kufratun kabiratun akhadid. Maka Ali memerintah agar dibikin lubang besar. Khuddat lahum inda babi kindah. Ya kan? Dibikin lubang untuk mereka yang orang-orang yang gulu melampaui batas dari kalangan Rafidah. Tempatnya di babu kindah. Babun min abwabil Kufah. Nah itu. Tempatnya di Kufah sana. Faqad fa'um fiya, maka Ali mencampakkan mereka ke dalam lubang tersebut. Lalu di apa? Dibakar dengan kayu bakar. Wattafaqa as-sahabatu 'ala qatlihim, sedangkan para sahabat sepakat atas dibunuhnya mereka, para ghulu, para orang-orang yang melampaui batas. Lakin Ibnu Abbas madzhabuhu ay yuqtalu bis-sayfi min ghairi tahdikin, akan tapi Ibnu Abbas madzhab beliau, mereka para al-ghaliyah, orang-orang yang melampaui batas, dibunuh disebut dengan pedang tanpa harus dibakar. Wa wa qawlu aktsarul ulama, ini perkataannya Ibnu Abbas, perkataannya kebanyakan ahlul ilm. Al-gulatu al-muharraquna, perhatikan catatan kita nomor 1. Al-gulat, gulat ini jamak dari kata ghali. Ghali satu orang yang melampaui batas, ghaliyah kelompok. Kalau gulat, mereka orang-orang yang gulu. Mereka dibakar. Siapa saja? Hum Abdullah ibn Saba al-Yahudi watba'u, dan para pengikutnya. Ini orang-orang yang melampaui batas yang dibakar. Pimpinannya adalah Abdullah ibn Saba, Yahudi dan para pengikutnya. Kalau mereka bilang, inna aliyan ilahuhum, bahwasanya Ali adalah sesembahan mereka. Fanahum, maka Nabi, maka Ali melarang mereka mempertuhan dirinya. Falam yantahu, maka mereka pun enggak berhenti dari mempertuhan Ali. Faharraku, maka Ali membakar mereka. Mahfum ya kawan? Wa inna ma arada Ibnu Saba bidzalika ihdasa fitnatin. Kelakuan gulu yang dilakukan oleh Ibnu Saba, apa keinginannya? Membuat fitnah, untuk mewujudkan, menebar fitnah sebagai bentuk provokasi. Ya kan, menjadikan dirinya sebagai korban, tapi fitnah berhasil ditebar. Mahfum, seperti bom bunuh diri. Seorang berani merelakan nyawanya untuk apa? Melayang dengan istilah bom bunuh diri, bom syahid. Tapi setelah itu nanti banyak apa? Orang-orang yang terkagumkan dengan perbuatan tersebut. Maka fitnah semakin dahsyat. Baik. Wa inna ma'arada ibnu sabak bidhalika ihdasa fitnatin wa khalqi syiatin syiain, atau wa khalqa syiatin syiain, dan keinginannya apa? Untuk menciptakan syiah. Apa syiah? Syiah itu jamak dari kata syiah. Syiatun jamaknya syiaun. Apa mana syiah? Dukungan. Syiah dalam logo dukungan pro. Yakni menciptakan wujudnya dukungan terhadap Ali dengan dukungan yang melampaui batas dengan sebutan syiah. Kalau sampai memusuhi semua para sahabat dan alul bait dan apa dan siapa? Apa? Memusuhi para sahabat yang lain dikatakan apa? Syiar Rafidah. Kalau memusuhi alul bait, ini lawan daripada syiah, itu apa? Nasibah, nawasib. Jadi tujuannya Abdullah bin Saba adalah menciptakan kelompok, membuat kelompok supaya menjadi fitnah. Ya kan? Tengok, kadang manusia seperti itu. Ingin supaya memiliki nama dengan kelompok yang dimiliki oleh dia dan kawannya. Menebar suatu permasalahan, dibesar-besarkan, biar tertandai ini kelompoknya mereka. Ini miliknya kelompok itu. Nah itu. Taib. Wa fathah sagratun fi suful muslimin. Keinginannya adalah untuk fathah sagra. Wa nuwataf kepada ihdas. Keinginannya adalah untuk membuka sagra, membuat celah dan lubang di barisannya kaum muslimin. Sagra itu lubang. Asagro ini adalah membuka lubang di pertengahannya kaum muslimin, barisannya mereka. Ini kebutuhannya Abdullah bin Sabak, walaupun rela jadi tumbal, dibakar, tapi nanti akan menghasilkan maksud yang berupa wujudnya fitnah. Demikian hawa nafsu. Di antara adalah pertengahan ahlus sunnah awal zaman, tiba-tiba ada orang yang memurkabangkan dirinya sebagai apa? Poros fitnah dari berangkat dari dia, menjadi pandangan menyudut kepada dia dan kebanggaan. Terkata hadza sama arada hadzal yahudi almalun, dan sungguh telah terjadi apa yang diinginkan oleh seorang Yahudi malun ini, yakni Abdullah bin Sabak. Apa yang terjadi? Benar-benar terjadi fitnah gulu pada orang-orang soleh. Wa wujida fi nasi katsirun mimman ata'ahu wa allaha aliyan wa abna'ahu, dan didapati pada manusia banyak dari orang-orang yang mentaati Abdullah bin Sabak dan mempertuhan Ali wa allaha. Allaha yu'allihu ta'lih, memperibadai Ali dan anak-anaknya. Wa kafara billahi wa rasulihi, dan dia telah kafir dengan Allah dan Rasulnya. Wa'ada aliyan wal mu'minin, setelah itu memusuhi Ali dan memusuhi orang-orang mukmin. Pada hakikatnya dia adalah memusuhi Ali dan memusuhi orang-orang mukmin. Wala haula wala quwata illa billah. Ini ikhwah, inilah munafik. Yang penting kanan sabet, kiri sabet. Nyabet kanan, nyabet kiri. Maunya apa? Untung kanan, untung kiri. Nah itu, ini munafik. Siapa yang dianggap lawan jadi musuh dia, siapa yang dianggap kawan itu pun nanti juga menjadi kena getahnya. Ini munafik. Yang penting mendapatkan apa? Mendapatkan hasil. Berupa apa? Berupa fitnah dalam barisannya pertengahan kaum muslimin. Dan sifat nifak ini ya ikhwan enggak akan berhenti, ya kan, sampai akhir dunia ini. Nah kalau itu waspadailah siapa-siapa yang akan menebar kenifakan di pertengahan kaum muslimin, dan ini sangat banyak sekali. Assalamualaikum wal afiyah. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita diberikan al-afiyah, assalamu wal afiyah, keselamatan dari fitnahnya para penebar fitnah. Anakuna. Telah habis dari kalamnya Syekh Ibn Taimiyah secara ringkas. Adapun hadis dari Abdullah bin Abbas yang ada dalam Sahih Bukhari akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah, dan suara agak sarak-sarak karena batuk. Alhamdulillah, tafadhalu.